Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ جَمَاعَةَ sekalian berjumpa kembali melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembacaan kitab Hilyah Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Setiap muslim dan muslimah harus mengambil bagian untuk terus mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ini tidak hanya dikhususkan untuk para penuntut ilmu yang memang full konsentrasi belajar agama di pondok-pondok pesantren, tapi lebih dari itu, apa yang beliau sebutkan, apa yang beliau paparkan ke semuanya untuk kaum muslimin dan muslimah. Di pertemuan yang lalu beliau telah menyebutkan tentang adab berteman, adab bersahabat. Beliau memberikan nasihat untuk kita semuanya agar setiap muslim dan muslimah itu betul-betul memperhatikan teman pergaulannya, betul-betul selektif di dalam memilih kawan, karena teman, sahabat itu betul-betul memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kawannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita, al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum liman yukhalil. Seseorang itu ya tergantung dari teman pergaulannya. Maka hendaknya di antara kalian itu betul-betul melihat selektif kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia berkawan. Dan beliau juga menyebutkan tentang pembagian teman kawan. Beliau sebutkan ada tiga. Ada yang dinamakan sodiku manfaatin, teman kawan yang hanya mau berkawan, berteman karena ada manfaat yang hendak dia dapatkan dari kawannya. Ini bahaya. Jenis teman seperti ini tuh bahaya. Sodiku manfaatin, mau berkawan, mau berteman, mau bersahabat karena ada tujuan dan target yang hendak dia capai dari pertemanan, persahabatan tersebut. Semisal temannya tersebut orang kaya, temannya tersebut punya jabatan, temannya tersebut punya berbagai macam link yang bisa menghubungkan dia dan memperlancar urusan dia. Nah, ini bahaya. Nanti temannya pensiun, temannya gak punya duit lagi, jatuh miskin, ya, putus pertemanan, persahabatan, perkawanan tersebut. Na'udzubillah. Ya, makanya berhati-hati dari teman seperti ini. Ya, itu namanya sodiku manfaah, hanya mau berkawan dan membangun perkawanannya, persahabatannya karena ada tendensi duniawi. Itu bahaya tuh. Ya, itu teman yang hanya setia tak kalah temannya dalam keadaan masa jaya-jayanya. Iya, lagi di atas. Giliran temannya nanti gak punya apa-apa, udah nomor teleponnya dihapus, diblokir. Dulu subhanallah, dikit-dikit telepon, dikit-dikit kirim SMS, dikit-dikit kirim hadiah. Ya. Ketika semuanya hilang dari temannya, harta jabatan, maka hilang pula kesemua yang tadinya dia lakukan. Na'udzubillah. Kemudian sodiku ladzatin, yaitu teman yang membangun persahabatannya, pertemanannya, perkawanannya karena untuk bersenang-senang belaka. Ya, pokoknya enjoy terus, itu yang dia inginkan. Ya, bergabung, berkawan, yang penting happy terus, bahagia terus, ya, bisa pesta-pesta terus. Kalau sudah enggak ada pesta, kalau sudah enggak ada senang-senang, makan-makan, minum-minum, tidak ada lagi acara-acara yang membuat dia bisa senang, maka putus perkawanannya. Ini juga jenis teman yang bahaya, jelek. Kemudian yang ketiga, sodiku fadilatin, teman yang memang betul-betul baik akhlaknya, yang betul-betul mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kaya, mau miskin, ada jabatan ataukah tidak, sama perlakuan dia. Kenapa? Karena enggak ada tendensi duniawi yang membangun persahabatan, perkawanan, pertemanannya tersebut. Semuanya dibangun lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sikapnya, mau temannya kaya, kemudian temannya jatuh miskin, tetap sama. Tetap sama. Ya. Kaya, dia menjalin hubungannya. Miskin, tetap saja datang ziarah. Bahkan teman kita yang jatuh miskin, yang sudah tidak berada di masa jayanya itu, itulah yang harus kita berikan semangat. Bukan untuk kita lupakan. Apalagi ketika beliau, mereka-mereka itu berada di masa jayanya, kekayaannya banyak membantu kaum muslimin, banyak membantu kita. Justru ketika dia jatuh itu jangan kita lupakan. Itu bukan balasan dari kebaikan yang dilakukan orang lain kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan pernah seseorang itu bisa dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada kebaikan yang dilakukan oleh manusia kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya tersebut. Balas kebaikannya. Kalau kamu memang enggak sanggup untuk membalas kebaikannya, paling minimal ucapkan doa untuknya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu selama ini. Minimal di dalam sujudnya kita, dalam doanya kita di waktu-waktu yang mustajab, kita doakan orang yang berbuat baik kepada kita tersebut. Jangan lupakan mereka. Jangan. Subhanallah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya. Kata beliau, al-faslul khamis, pembahasan yang kelima, adab talib fi hayatihi al-ilmiyah, adab seorang penuntut ilmu. Kita semuanya bagian dari penuntut ilmu tersebut. Jadi jangan mengira orang-orang yang penuntut ilmu itu orang yang masuk pesantren. Tidak. Kita semuanya muslim dan muslimah adalah seorang penuntut ilmu. Itu dicamkan baik-baik. Kita harus menjadi seorang penuntut ilmu agama. Ya. Jangan salah kaprah. Gak apa-apa, saya udah tua. Biar anak saya saja yang masuk pondok pesantren. Lah kamu sebagai orang tua itu yang juga harus membekali diri dengan ilmu agama. Kita-kita ini selaku suami, selaku ayah, selaku istri juga harus dan wajib membekali diri dengan ilmu agama. Enggak ada ya pembatasan umur di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apalah, saya sudah tua, biar anak saya saja yang belajar agama. Lah nanti anak kamu mondok, ada pertanyaan pembahasan yang dia tidak ketahui kemudian bertanya kepada kita, gimana caranya kita menjawab? Orang tua, kita semuanya harus mengambil bagian dari menuntut ilmu agama Allah. Nanti istrinya mau lahirkan, ya, ya, ini banyak sekali aku tanya ini. Ya alhamdulillah ada HP, bisa tanya ustadznya, bisa telepon, bisa WA. Kalau sinyal nggak ada. Kalau HP-nya rusak, istrinya udah mau lahiran. Ya, Ustaz gimana nih? Istri saya udah mau lahiran, udah keluar bercak darah, gimana nih? Apakah masih harus tetap sholat ataukah gimana? Iya, bingung. Istrinya bingung, nanya suami, bingung juga suaminya. Mau tanya dokter, ya gak mungkin. Iya, mau tanya bidannya, ya gak akan mungkin. Gak paham dia, memang bukan bidangnya. Coba. Kalau suaminya paham tentang permasalahan, kan enak. Jelaskan kepada istrinya, kan enak juga istrinya. Istri sudah dalam keadaan panik, mau lahiran, bingung lagi. Ini masih tetap harus sholat lima waktu atau gimana nih? Itu contoh yang banyak dialami. Maka jemaah sekalian, nasihat untuk kita semuanya. Semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus dalam perkara-perkara yang Allah wajibkan untuk kita. Itu wajib hukumnya untuk kita mempelajarinya. Ya, jangan lagi permasalahan wudu kita masih enggak tahu wudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat yang sesuai dengan tuntunan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan puasa, umroh, haji. Ya, harus kita pelajari semuanya. Harus kita ketahui. Jadi katanya, adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah. Kemudian kata beliau, kibarul himmah fil ilm. Semangat, motivasi yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Ya, harus dibangkitkan tuh semangatnya kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Besarkan motivasi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belajar itu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belajar itu semulia-mulia dari ibadah yang bersifat sunnah. Kalau ada katakan, Ustaz, mana yang lebih bagus, belajar agama ataukah puasa Senin Kamis, maka enggak ada keraguan untuk menjawabnya, wah, belajar itu lebih mulia dibandingkan puasa Senin Kamis. Mana yang lebih mulia, mana yang lebih bagus, puasa Ayyamul Bidh, puasa Daud alaihissalam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yauman afdalus siyam. Siamu Daud alaihissalam, sum yauman wa aftir yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud alaihissalam, puasa sehari, buka sehari. Kalau ditanya mana yang lebih mulia, puasa Daud atau kalau menuntut ilmu agama, maka enggak ada keraguan untuk menjawab bahwa belajar agama itu lebih bagus demi Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena seperti yang selalu kita ingatkan, kesemua dari ibadah-ibadah sunnah itu manfaatnya untuk pelakunya sendiri. Bukan dengan demikian, jemaah sekalian. Orang yang puasa sunnah, manfaatnya untuk siapa? Ya, dia sendiri. Tapi coba kita belajar agama, manfaatnya itu untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin dan muslimah. Dari sisi itulah yang kemudian menjadikan belajar ilmu agama tersebut lebih mulia dibandingkan ibadah yang lainnya. Belajar. Apalagi kita jemaah sekalian di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Di zaman yang penuh dengan beraneka ragam fitnah dan syubhat. Kalau kita tidak membekali diri dengan ilmu agama, bahaya terbawa arus kita. Termakan kita dengan berbagai macam syubhat, kerancuan berpikir itu. Justru di zaman inilah kita butuh dan terus butuh untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, ya. Kata beliau, min sajayal Islam at-tahalli bikibaril himmah. Termasuk salah satu karakter Islam adalah memiliki motivasi, semangat yang tinggi. Itu karakter seorang Muslim. Jadi jangan salah sangka, ya, jangan dikatakan Muslim itu orang-orang pemalas. Tidak sama sekali. Bahkan seorang Muslim dan Muslimah itu adalah orang-orang yang harus menunjukkan karakternya sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang memiliki motivasi dan semangat tinggi dalam perkara-perkara yang baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Jauh 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, telah memberikan motivasi, semangat yang tinggi untuk kita semuanya selaku umatnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat kalian, tumbuhkan motivasi kalian dalam perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan pada diri kalian. Itu contohnya tuh, bahwa termasuk salah satu karakter dari Islam itu adalah memiliki motivasi, semangat yang tinggi. Kun rajulan rijuluhu fit thara wa hammatu himmatihi fit thuraya. Kata para ulama, kun rajulan rijuluhu fit thara. Jadi kamu seorang lelaki Jadi kamu sebagai seorang pribadi muslim dan muslimah yang kakinya menapak di atas tanah, akan tetapi cita-citanya, impiannya tinggi di atas langit. Seorang muslim itu bukanlah orang-orang yang pesimis, yang loyo. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu merupakan salah satu karakter Islam. Harus memiliki semangat juang yang tinggi. Ya. Dalam segala bidang, dalam perkara-perkara yang baik, seorang muslim dan muslimah harus dan harus membangkitkan semangatnya, motivasinya. Apalagi dalam permasalahan ilmu agama ini. Jangan kendor, jangan malas-malasan. Sudah tahu dirinya gak bisa full belajar agama, ya manfaatkan maghrib isya, dimanfaatkan waktunya setelah subuh untuk berzikir, membaca Al-Quran dan mendengarkan nasihat. Udah tahu kita sibuk mencari nafkah untuk keluarganya, kita gak bisa full seperti orang-orang yang berada di pondok pesantren, maka dimanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maghrib isya aja enggak bisa. Padahal itu untuk kebaikan diri kita, keluarga kita. Bisa jadi ada satu kalimat yang kita dengarkan dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah kajian, yang ternyata itu adalah jawaban dari pertanyaan kita yang kita pendam selama bertahun-tahun. Bisa jadi dalam sebuah majelis ilmu kita mendengarkan sebuah kalimat dari gurunya kita, dari ustadznya kita, dari syekhnya kita, yang kemudian membawa perubahan hidup yang lebih bagus dari sebelumnya. Kesemuanya itu jamaah sekalian tidak akan didapatkan kecuali dengan menumbuhkan semangat dan motivasi yang tinggi di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, markasus salib wal mujib fi shakhsik. Ya. Kemudian semangat yang tinggi ini, motivasi yang tinggi ini merupakan poros negatif dan positif dalam kepribadianmu, ya. Warraqibu ala jawarihik, dan akan menjadi pengawas untuk anggota tubuh kamu. Semangat untuk mempelajari agama Allah Rabbul Alamin, ya. Wa kibarul himma yajlibu laka biidznillah khairan ghaira majdzud. Dan semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi itu akan menjadikan diri kamu bisa meraih kebaikan dengan izin Allah yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Kesemuanya itu jemaah sekalian, bangkitkan sekali lagi semangat kita, motivasi kita dalam perkara-perkara kebaikan. Selama itu dalam perkara kebaikan, maka tumbuhkan semangat dan motivasi yang tinggi, apalagi dalam perkara akhirat, ya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ketika beliau menjabarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'tum." Kalau kamu enggak malu, kalau kamu enggak malu, maka berbuatlah sekehendak hati kamu. Di antara penafsiran di kalangan para ulama, di antara mereka menafsirkan bahwa hadis ini, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'tum." Jika kamu enggak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuai dengan kehendak kamu. Maknanya diantara mereka, diantara para ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, kata mereka para ulama, berbuatlah sesuatu selama itu bukan perkara yang membuat kamu malu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. selama itu adalah perkara-perkara kebaikan, maka lakukan. Jangan kemudian perasaan malu tersebut menghalangi kamu untuk melakukannya. Lakukan, lakukan. Ya, jangan malu. Selama itu dalam perkara kebaikan, subhanallah. Ya, litarqa ila darajatil kamal, agar kemudian kamu bisa naik menapaki tangga-tangga kesempurnaan. Ya itulah, dengan motivasi dan semangat yang tinggi. Fayajri fi uruqik dahma asyahamati warraq fi maidanil ilmi wal amal, fala yarakan nas waqifan illa ala abwabil fadail, wala basitan yadaik illa limuhimmatil umur. Dengan motivasi dan semangat yang tinggi ini, maka akan mengalir di darahmu darah kemuliaan, dan kamu pun akan senantiasa berlomba bersaing dalam bidang ilmu dan amalan. Itulah yang seharusnya kita berlomba-lomba, jemaah sekalian, berlomba-lomba dalam bidang ilmu dan amalan, bukan berlomba-lomba dalam bidang dunia. Ya, sehingga katakan kita enggak boleh berusaha, enggak, tapi jadikan dunia itu sebatas di tangannya kita, jangan masukkan di hatinya kita. Jadikan dunia itu sebagai tangga untuk meraih akhiratnya kita, jangan dibalik. Ya, inilah yang harus kita tumbuhkan, berlomba-lomba dalam ilmu dan amalan. Itu yang harus. Ya, loh kok bisa dia semangat belajar, saya kok enggak bisa, padahal sama-sama ini makannya juga nasi tempe tahu. Ya, sama-sama ada waktu diberikan oleh Allah. Ya, demikian pula dalam bentuk amalan. Ya, maka dengannya, dengan motivasi yang tinggi tersebut, manusia tidak melihat kamu berdiri kecuali dalam perkara-perkara yang mulia. Dan juga dalam perkara-perkara yang penting. Ya, orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi, semangat yang tinggi itu, jemaah sekalian, tidak akan rela untuk menghabiskan waktunya, umurnya dalam perkara-perkara yang tercela. Demikian pula dalam perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Itulah muslim yang memiliki motivasi dan semangat yang tinggi. Sekali lagi, ini mungkin yang banyak terlupakan, yang sudah kendor dan redup di tengah-tengah kita. Tidak ada lagi, ataukah sudah berkurang semangat dan motivasinya kita. Wattahalli biha yaslubu minka safasifal amal wal a'mal, maka berhias dengan semangat dan motivasi yang tinggi ini akan menghilangkan, melenyapkan angan-angan dari dirimu. Ya, itulah pentingnya semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi tersebut, jemaah sekalian, akan menghilangkan angan-angan dan perbuatan-perbuatan yang rendah dari dirinya kita. Ya, orang yang memiliki semangat dan motivasi itu bukan cuma berencana dan berangan-angan, tapi disertai dengan apa? Tindakan. Nanti ajalah, nanti, nanti. Itu namanya amal, angan-angan. Ya, besok insya Allah saya lakukan ini dan itu. Gak bisa besok, tunda lagi keesokan harinya. Ya, ya demikian terus. Insya Allah besok saya mulai kajian lagi. Kayaknya udah lama gak ikut majelis ilmu nih. Ya, besok enggak hadir, besok lagi, besok lagi. Keburu kena COVID. Ya, baru nyesal. Nanti sudah sekarat, baru nyesal. Ya. Jangan jemaah sekalian. Mumpung Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan betul. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu dari kesehatan, waktu luang, dimanfaatkan kesemuanya itu dalam perkara-perkara kebaikan. Jangan tunda-tunda. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, maka lakukan. Jangan ditunda-tunda. Selama itu dalam perkara kebaikan, fastabiqul khairat, badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena terkadang kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Ada kemauan, tapi enggak ada kekuatan. Ada kekuatan, tapi sudah enggak ada kesempatan. Itu yang kadang terjadi bagi orang-orang yang terkadang menunda-nunda untuk melakukan amalan kebaikan. Dulu banyak duitnya, mampu untuk haji, umroh, tapi ditunda-tunda terus. Ya akhirnya sekarang apa? Tertutup umroh haji tersebut. Ya, itu namanya apa? Ada kekuatan, tapi enggak ada lagi kesempatan. Ya, maka jemaah sekalian, peluang-peluang untuk melakukan kebaikan sekecil apapun celahnya, jangan pernah untuk kita abaikan. Dilakukan, bersegera untuk kita lakukan. Wa yajtathu minka syajarata dhulli wal hawan wat tamalluk wal mudahana fakabirul himmati thabitul ja'shi la turhibuhul mawaqif wa faqiduha jabbanun ra'di ri'dadun atau ri'didun tugliku famahu alfahamah. Ini bahasanya Syekh Bakar Abu Zaid, ya termasuk ulama yang ya bahasanya itu tinggi-tinggi seperti Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Ya, ini termasuk ulama yang kitab-kitabnya itu luar biasa bahasanya, bahasa tinggi-tinggi semua. Ya, berbeda dengan Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, mudah dipahami. Kalau ini betul-betul butuh pencernaan. Ya. Alaihi rahmatullah. Ya. Katanya wa yajtathu minka syajarata dhulli wal hawan wat tamalluk wal mudahana. Ya. Kemudian motivasi, semangat yang tinggi tersebut akan mencabut ya kehinaan dan sikap mencari muka pada dirimu. Ya. Orang-orang yang memiliki motivasi dan semangat tinggi bukan orang-orang penjilat, pencari muka, bukan. Ya. La turhibuhul mawaqif wa faqiduha jabbanun ri'didun. Dan orang yang memiliki motivasi tinggi, semangat yang tinggi tersebut akan memiliki kekokohan hati dan tidak gentar untuk menghadapi berbagai macam kondisi dan situasi. Itu orang yang motivasinya dan semangatnya tinggi, ya. Siap mentalnya pada setiap kondisi dan keadaan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang memiliki semangat yang rendah, loyo. Baru sedikit dapat ujian, cobaan, sudah kendor. Langsung membatalkan dan mengurungkan niatnya untuk melakukan amalan kebaikan. Beda tuh dengan orang-orang yang semangatnya tinggi, motivasinya tinggi. Beda sekali. Ya. Orang yang memiliki motivasi tinggi sekali lagi akan siap dalam setiap kondisi dan keadaan. Sudah siap. Jiwanya itu siap. Jadi maaf ini contoh aja. Ya, ketika belajar di Yaman, ya, banyak ribuan orang datang dari berbagai negeri. Ya, di situ nampak sekali. Kalau setengah hati belajar agama, ya, itu sebulan dua bulan bakalan pulang angkat kaki. Ya. Ada yang karena cuaca dingin, alasannya enggak kuat. Ya, dingin di sana. Thalajatul Yaman, kulkasnya Yaman tuh dingin. Ya, sampai kalau datang musim dingin itu puncaknya sampai keluar darah nih di kulitnya orang nih. Ya. Jadi sana orang lebih banyak butuh pemanas air. Ya, saking dinginnya tuh. Ada juga yang enggak tahan karena alasan makanan. Ya. Kalau enggak cepat makan rotinya bisa untuk lempar anjing. Keras. Ya. Jadi itulah. Waduh, kayaknya enggak kuat nih. Faktor makanan lah, cuaca lah. Coba kalau orang yang motivasinya, semangatnya tinggi, mau bagaimanapun keadaannya, sudah siap dia. Ya, terlatih mentalnya. Kenapa? Karena memang tujuannya itu untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun cobaannya, dia akan hadapi. Cobaan tuh jemaah sekalian, pegang kuat-kuat nasihatin. Cobaan, permasalahan, problem itu bukan untuk kita menghindar darinya, tapi untuk kita hadapi. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seorang muslim dan muslimah yang pesimis. Yakin setiap ada permasalahan kemudian membuat kita kendor, malas ibadah, malas beraktivitas, makan jadi enggak enak. Enggak demikian. Baperan, enggak demikian. Enggak ada dalam kamu seorang muslim dan muslimah yang demikian itu. Harus kokoh dalam setiap kondisi dan keadaan. Bagaimanapun besarnya musibah, cobaan, ujian tersebut, jangan pernah lari darinya. Tapi hadapi dengan terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan mungkin sia-siakan kita. Allah Rabbul Alamin, Rabb-nya kita, pemilik alam semesta ini tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita selama kita istiqomah, selama kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Selama kita menjaga batasan-batasan Allah Rabbul Alamin yang membuat kita harus takut, pesimis, adalah tak kala kita menerjang perintah Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus membuat kita lebih takut, membuat kita harus lebih pesimis. Ketika kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala selama itu jemaah sekalian, maka jangan pernah mengendurkan semangat juangnya kita dalam melakukan amalan kebaikan. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.